بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Kita sedang mempelajari usul anwa'i riddah, usul anwa'i riddah, pokok-pokok dari macam-macam kemurtadan. Ya. Pokok-pokoknya itu apa? Yakni sekian ragam kemurtadan itu kembali kepada tiga pokok, yaitu kemurtadan karena ucapan, kemurtadan karena keyakinan i'tiqad. Yang pertama qaul, ucapan. Kedua keyakinan i'tiqad. Yang ketiga kemurtadan karena perbuatan. Yang keempat kemurtadan karena keraguan. Seluruh macam kemurtadan semuanya kembali kepada empat pokok ini. Nah, penjelasan tentang pokok yang pertama yaitu kemurtadan karena ucapan sudah selesai. Berikut penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah mengenai pokok kemurtadan yang kedua yaitu al-i'tiqad. Nah, perkara yang kedua yaitu al-i'tiqad, keyakinan. Kata beliau hafizahullah, wal kufru bil-i'tiqadi, kekafiran dengan sebab i'tiqad, keyakinan, huwa an ya'taqidal insanu biqalbihi ma yunaqidul islamah, yaitu seseorang beri'tiqad, berkeyakinan dalam hatinya, dalam kalbunya, meyakini sesuatu yang membatalkan keislaman. Dia meyakini sesuatu dalam kalbunya, dalam hatinya, ya, suatu perkara yang hal itu membatalkan keislaman, tergolong kemurtadan. Kan ya'taqidu anna sholata ghairu wajibatin wa laysa laha qimatun wa innama hiya min babil mujarati mithlu ma alaihi almunafiqun. Seperti i'tiqad seseorang meyakini bahwa sholat itu sebenarnya tidak wajib. Ya. Ini contoh keyakinan yang merupakan pembatal keislaman. Ya. Keyakinan meyakini bahwa sholat itu sebenarnya tidak wajib. Sholat itu tidak ada nilainya. Tidak berguna. Ya. Tidak perlu. Hanyalah sesungguhnya dia melaksanakan sholat hanya semata-mata untuk mengimbangi keadaan kondisi yang ada. Ya, ikut bersama orang-orang melaksanakan sholat, ya, agar tidak dipermasalahkan. Nah, tidak dipermasalahkan. Tapi sebenarnya dia itu melaksanakan sholat hanya itu, hanya untuk mengimbangi supaya tidak dipermasalahkan oleh kaum muslimin. Padahal sebenarnya dia tidak meyakini sholat yang dia laksanakan itu, dia tidak meyakininya sebagai suatu perkara wajib. Nah, ini sama seperti yang, ya, yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, seperti halnya dilakukan orang munafik. Orang munafik kan begitu. Orang munafik kan sebenarnya, ya, meyakini sholat dan yang lainnya itu perkara yang tidak perlu, tidak wajib. Hanya saja untuk mengimbangi keadaan karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, agar tidak dicap sebagai orang-orang kafir yang menentang. Ya. Jika terang-terangan tidak sholat, maka mereka, ya, melaksanakan sholat, tapi ya begitu, bermalas-malasan. Nah, ya, tidak hadir sholat berjamaah, sholatnya pun cepat-cepat, ya, mematuk-matuk, tidak tumakninah. Itu pun jika waktu sudah sempit. Nah, kalaupun hadir berjamaah, ya itu tadi hanya supaya aman. Nah, supaya aman posisinya untuk mengimbangi keadaan agar tetap diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Fayati bil a'mali fi dhahiri walakinnahu min qalbihi la yu'minu biha wa innama yatadhaharu biha wa yatakallamu bisyahadatain wa qalbu kafir. Jadi dia mendatangkan amalan-amalan secara lahiriah, dia tampakkan amalan-amalan itu, ya ikut sholat, ya kadang ke masjid, ikut berjamaah. Nah, tayyib. Tetapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak beriman dengan ibadah sholat itu. Dia tidak mengimani wajibnya sholat. Dia hanya ingin menampakkan, ya, bahwa dia termasuk orang-orang yang sholat. Dia termasuk orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal sebenarnya kalbunya, hatinya kafir. Nah, ini contoh kekafiran, kemurtadan, ya, pembatal keislaman karena keyakinan. Jadi amalan yang dikerjakan tidak ada gunanya, tidak menyelamatkan dia. Ya, andaikan pun dia, ya, ingin tampil terdepan sholatnya di masjid. Nah, tapi sebenarnya dia meyakini itu tidak wajib, itu juga tidak ada gunanya, tidak menyelamatkan dia. Dia tetap di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang kafir. Nah, tidak akan menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 1-2, "Idza ja'aka al-munafiquna," apabila datang kepadamu orang-orang munafik, ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qalu, mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Mereka akan mengatakan, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah rasul utusan Allah." Bersaksi kan, mengucapkan kalimat syahadat. Nah, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu ashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah bantah mereka. Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, Nabi SAW, adalah rasulnya, utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu berdusta. Nah, mereka berdusta dengan ucapan itu. Bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah, padahal mereka mendustakan itu dalam hati mereka. Mereka tidak mengiman itu dalam hati mereka, tapi ingin menampakkan seakan beriman kepada Rasul, padahal kalbunya mendustakan. Naam. Ya, membenci Nabi SAW, mengkafiri Nabi SAW. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Sebagai tameng. Nah, bersumpah, ya, seakan benar-benar demikian, padahal tidak. Nah, sumpah itu sebagai penguat tujuannya. Itu jadikan tameng oleh mereka agar dipercaya. Nah, junna ay sutratan yatasattaruna biha, jadikan sebagai tameng oleh mereka, bertameng di baliknya, di balik sumpah-sumpah palsu itu. Fasaddu an sabilillah, maka mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, di surat yang lain Al-Fath ayat 11, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak diyakini oleh kalbu-kalbu mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak diyakini oleh kalbu-kalbu mereka, oleh hati-hati mereka. Artinya semua ucapan-ucapan itu dusta semua. Ya. Diperkuat dengan, dihiasi dengan sumpah-sumpah. Ya, sebagai tameng saja. Nah. Fa idza taqada bi qalbihi, ini dari gambaran tentang orang munafik, ayat-ayat tersebut. Ya. Fa idza taqada bi qalbihi al-kufra, sara kafiran walau lam yaf'al aw yatakallam. Apabila seseorang berkeyakinan dengan hatinya, dengan kalbunya, ya, suatu kekafiran, maka dia menjadi kafir. Walau lam yaf'al, kata Syekh, meskipun dia tidak melakukannya, au yatakallam, atau dia tidak mengucapkannya, dia meyakini suatu perkara yang itu merupakan kekafiran. Diyakini itu benar. Nanti akan datang salah satu pembatal dari poin-poin pembatal yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, 10 poin perkara pembatal keislaman. Salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran orang-orang musyrik, para penyembah, ya, Tuhan-Tuhan yang batil selain Allah Ta'ala dengan berbagai ragamnya. Atau meyakini madhab mereka, madhab orang musyrik itu benar. Nah, seperti ini. Jadi, secara keyakinan dia meyakini perbuatan orang musyrik itu benar. Dia tidak menyalahkan mereka. Dia tidak mengatakan itu batil. Dia yakini itu benar. Dia benarkan madhabnya orang musyrik yang menyembah selain Allah Ta'ala. Tapi dia tidak ikut-ikutan melakukan penyembahan-penyembahan itu, enggak. Ada ucapan yang merupakan ucapan kekufuran. Ya. Dia yakini kebenaran ucapan seperti itu. Dia yakini itu. Kekafiran itu dia yakini, benar. Tapi dia sendiri tidak mengucapkannya. Tapi secara keyakinannya dia setujui. Kafir atau tidak? Murtad apa tidak? Jawabannya kah? Kafir dia, murtad dia. Karena apanya? Karena keyakinannya. Bukan karena perbuatannya, karena dia tidak melakukan. Bukan karena ucapannya, karena dia tidak mengucapkan. Tapi karena keyakinannya. Meyakini suatu kekufuran itu benar, itu baik, ya, kafir. Dan sebetul kafir. Meskipun dia tidak melakukannya atau mengucapkannya. Jadi fahami? Nah, fa'idha taqada biqalbil kufra, sara kafiran walau lam yaf'al wa yatakallam. Ya? Apabila meyakini dengan kalbunya satu kekafiran, dia menjadi kafir meskipun dia tidak melakukannya atau tidak mengucapkannya. Walau kana bidhahirihi yaf'alul a'mala at-thayyibata min salatin wa jihadin wa shadaqatin. Meskipun secara lahiriahnya, tampaknya, tampak, terlihat, ya, dia mengerjakan amalan-amalan yang baik seperti salat, ya, berupa salat, jihad, sedekah, dia ikut sholat, mengerjakan sholat, dia ikut berjihad, dia bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Ya, aw yaqul, aw yaqulul kalam at-thayyib, atau dia mengucapkan ucapan yang baik, bi an yaqula, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Dan semisal dengan itu, dari ucapan-ucapan yang baik. Walakinnahu biqalbihi yukadzibu bidhalik. Yakdzibu bidhalik. Naam. Walakinnahu biqalbihi yukadzibu bidzalika, tetapi dengan kalbunya dia mendustakan hal itu. Dengan kalbunya, dengan hatinya dia mendustakan hal itu. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, hatinya mendustakan. Ya, tidak. Nah. Ya, tidak seperti itu. Secara lisan dia bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Artinya apa makna kalimat ini? Kalimat la ilaha illallah ini, kalimat syahadat ini. Maknanya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Ya, yang dipertuhankan selain Allah itu dipertuhankan secara batil. Karena tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Tetapi dalam batinnya, dia membenarkan syirik akbar. Penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang batil itu, kepada patung berhala, penyembahan kepada pohon-pohon atau batu, ya, semisalnya dikeramatkan, penyembahan kuburan dan semisalnya. Ya, ini ya kesyirikan-kesyirikan penyembelihan, menyembeli untuk selain Allah Ta'ala, ya, bernadar untuk selain Allah Ta'ala, dan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan dia setujui, dia benarkan dengan hatinya, itu tidak masalah, dia tidak mengingkari dalam hatinya, dia tidak secara batinnya tidak meyakini itu batil. Nah, seperti yang ada di kalangan orang-orang munafik yang dicontohkan oleh ulama, contohkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ada namanya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi dalam batin. Syirik yang tersembunyi dalam batin itu ada yang berupa syirik kecil, ada yang berupa syirik besar. Ya. Syirik besar, syirik khafi yang besar, syirik tersembunyi, syirik khafi yang tingkatannya syirik besar, seperti yang ada yang diyakini oleh orang munafik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang membenarkan syirik-syirik itu. Ya, meyakini kebenaran perbuatan-perbuatan orang musyrik. Nah, meskipun orang-orang munafik itu sendiri tidak melakukan, karena ya ingin diterima di tengah-tengah kaum muslimin seakan bagian dari kaum muslimin, tapi secara keyakinan sebenarnya seperti itu. Nah, jadi keyakinannya mendustakan ucapannya, mengucapkan syahadu la ilaha illallah, tapi sebenarnya dia meyakini syirik akbar. Naam, itu benar, itu tidak batil. Baik. Mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, makna kalimat ini berarti ya mengimani bahwa Nabi Muhammad alaihissalam adalah Rasul yang diutus oleh Allah membawa syariat yang wajib dibenarkan seluruh berita-beritanya, yang wajib ditaati ya ajarannya. Ya, tetapi secara batin dia mengingkarinya, dia tidak meyakini itu, dia bahkan benci ya kepada Rasul. Nah, sebaiknya benci kepada Allah. Jadi kalbunya mendustakan apa yang diucapkannya. Naam, walakinna bi qalbi yukadzibu bidzalik. Fa hadza kafirun, maka ini kafir, wa hadza dinul munafiqin, kata Syekh Shalal Fauzan. Hadza dinul munafiqin. Inilah agamanya orang-orang munafik. Inilah agamanya orang-orang munafik. Hanya pura-pura. Ya. Semuanya dibangun di atas kedustaan. Naam. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu fid darkil asfali minan nar, yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa mereka fid darkil asfali minan nar, mereka kelak di akhirat akan disiksa di neraka yang paling bawah, ya, yang paling dalam. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong, satupun penolong buat mereka. Nah, tidak ada yang bisa menolong mereka. Ma'a kaunihim yusalluna wa yasumuna wa yujahiduna, bersama dengan keadaan mereka ikut sholat bersama kaum muslimin, melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Ya, meskipun sudah digambarkan tadi ya, keadaan orang-orang munafik. Nah, mereka itu ya suka ketinggalan sholat berjamaah, mereka punya kebiasaan menunda-nunda sholat sampai ke akhir waktu, kemudian nanti sholat tanpa tumaknina, dipatuk-patuk aja rukuknya sujudnya gitu, cepat-cepat, tidak ada tumaknina. Nah, naik turun begitu cepat selesai, yang penting terlihat sholat ya, bermalas-malasan. Nah, ikut berpuasa, ikut berjihad, meskipun jika dapat kesempatan menggembosi jihad. Nah, ketika dapat kesempatan. Tayyib, lakin lamma kanu biqulubihim kafirina, saru fid darkil asfali minan nar. Tetapi, tatkala mereka tergolong kafir dengan keyakinan yang ada di kalbu-kalbu mereka, di dalam hati-hati mereka, mereka pun menjadi orang-orang yang oleh Allah Ta'ala akan disiksa fid darkil asfali minan nar, di tingkatan neraka yang paling bawah. An-Nisa ayat 145. Naam. Li'annahum la yataqiduna biqulubihim, ma tantiqu bihi alsinatuhum aw ma taf'aluhu jawarihuhum min al'amalil masyru'ati. Hal itu dikarenakan mereka tidak meyakini dengan kalbu-kalbu mereka apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Mereka tidak meyakini dengan kalbu-kalbu mereka apa yang dikerjakan oleh anggota-anggota tubuh mereka dari amalan-amalan yang disyariatkan. Semua itu sifatnya hanya pura-pura. Ya. Agar hanya ingin mengimbangi kaum muslimin agar dia dianggap bagian dari mereka. Nah, tetapi menyembunyikan kedustaan dalam hati-hati mereka, kenifakan. Nifak itu artinya kedustaan, kedustaan yang disembunyikan. Kenifakan artinya kemunafikan adalah kedustaan yang disembunyikan. Kedustaan disembunyikan ia adalah kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tayyib. Ini pokok kemurtadan yang kedua. Yang ketiga, wal kufru bil fi'li. Pokok kemurtadan yang ketiga yaitu kekafiran dengan sebab perbuatan. Amal perbuatan. Ka'an yadhbaha li ghairillah. Seperti halnya menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih sebagai suatu persembahan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, ini maksudnya. Penyembelian itu kan beraneka ragam ya. Jadi jenis-jenis penyembelian itu ada yang penyembelian itu sifatnya ibadah seperti menyembelih dalam rangka kurban, dalam rangka akikah, nasikah, ya. Nah, menyembelih untuk menunaikan nazar, meskipun nazar itu sebenarnya tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan dan bahkan ada yang mengharamkan bernazar. Nah, tetapi jika seseorang bernazar karena Allah untuk suatu ketaatan, man nadhara ayuti' Allah falyuti'uhu, barang siapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaknya dia menaati. Bernazar untuk menyembelih ya kambing misalkan untuk memberi makan fakir miskin ya, maka harus wajib dia tunaikan. Nah, karena Allah. Tayyib. Ini semua contoh-contoh penyembelihan yang bersifat ibadah. Penyembelihan itu memang diniatkan untuk suatu penyembahan, yakni dalam rangka pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya, dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta kepada Allah, ya, harapan kepadanya, penuh pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah, bernilai ibadah. Nah, baik, ada penyembelian yang sifatnya penyembelian yang misalkan seseorang menyembeli sapinya karena mau dijual dagingnya gitu. Nah, ya itu kan tidak bernilai ibadah. Nah, bukan tidak bernilai ibadah, itu penyembelian yang dibolehkan. Dia sembeli sapinya mau dijual dagingnya untuk coto ya. Konrok dan semisalnya. Nah, itu menyembeli ayam untuk dijual. Begitu. Nah, atau semisalnya. Nah, ada penyembelihan yang tadi yang dijelaskan, penyembelihan yang bernilai ibadah ketika diniatkan dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu. Menyembeli untuk sesuatu itu dalam rangka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut, dalam rangka menyembahnya, ya, dalam rangka persembahan kepada sesuatu itu, menyembeli untuknya, ya, tayyib, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepada sesuatu itu, dipersembahkanlah sembelian itu untuknya, itu ibadah jika itu dilakukan untuk Allah. ibadah. Nah, tadi contohkan tadi. Nah, ketika itu dilakukan untuk selain Allah, nah, menyembeli kepada selain Allah pada suatu kuburan, nah, seorang wali atau suatu pohon yang dikeramatkan, nah, karena ada sejin, setan dari kalangan jin di situ yang nakut-nakuti, nah, ya, atau gunung yang dikeramatkan, laut, ya, agar tidak terkena bala, ya, karena takut kena bala, ya, marah bahaya. Itu semua tipu daya syaitan dari kalangan jin. Maka mereka pun, orang-orang itu melakukan penyembelihan di situ, dipersembahkan ke situ. Persembahkan, ya, supaya dapat keselamatan, supaya tidak kena musibah, tidak kena marah bahaya, tidak kena bala. Jadi ada unsur pengagungan, ya, kepada makhluk-makhluk itu. Nah, maka itu berarti dia sudah ibadahi. Dia sudah ibadahi, dia sembah. Nah, seperti menyembah Allah Ta'ala. فَإِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ خَرْجَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَارْتَدَّهِ. Apabila seseorang menyembeli untuk selain Allah, ya, dia telah keluar dari agama Islam dan dia telah murtad. لِأَنَّهُ عَبَدٌ نعم لأنه عبد غير الله لأنه عبد غير الله لأن الذبح عبادة karena sesungguhnya dia telah beribadah kepada selain Allah karena sesungguhnya penyembelian itu adalah ibadah ya فإذا ذبح لشيء يعظمه nah kata Syekh Shalal Fauzan فإذا ذبح لشيء يعظمه apabila seseorang menyembeli untuk sesuatu yang dia agungkan seperti sudah digambarkan tadi ya kasonam seperti sonam ada patung berhala yang dia agungkan yang dia puja ya kemudian dia pun melakukan penyembelihan dipersembahkan kepada patung itu, berhala itu. Nah, tayyib berarti dia mengibadahi patung itu dengan penyembelihan ya, begitu. Wal qabri atau kuburan, ya atau kuburan dia menyembelih untuk mengagungkan suatu kuburan. Wa ghairi dzalika min ma'budatil musyrikin dan selain dari itu dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Nah, walau lam yatakallam meskipun dia tidak berbicara mengucapkan suatu ya lafaz kekafiran meskipun dia tidak pernah mengucapkan suatu kalimat kekafiran. Nah, tetapi dengan amalan dia melakukan itu. Dia sembelih dengan niat dalam hatinya mendekatkan diri kepada patung berhala atau kuburan itu, penghuni kuburan itu yang diagungkan oleh dia. Nah, dia sudah menyerahkan amal ibadah, melakukan amal ibadah kepada selain Allah Ta'ala, meskipun dia tidak berbicara. Bal idza dzabaha lis-sanami, bahkan apabila seseorang menyembeli untuk suatu patung atau saja dari sonam atau dia sujud ya mengagungkan menyembah patung berhala awil qabr atau sujud menyembeli atau sujud untuk mengagungkan suatu kuburan alladhi huwa min authanil musyrikin al-yawm ya yang merupakan kuburan yang merupakan termasuk ya dari berhala-berhalanya kaum musyrikin di hari ini. Banyak sekali penyembah kubur di zaman kita. Na'udzubillah. Ya. Fa'idha dhabahah. Apabila dia menyembelih. Au sajadah atau sujud lil kubur. Untuk mengagungkan kuburan-kuburan itu. Sara musyrikan. Dia menjadi musyrik. Walau kana yusalli. Wa yasumu wa yahuj. Meskipun dia salat. Salat lima waktu dijaga. Puasa Ramadan. Berhaji. Ketika tiba waktu berhaji. Wa yaqra'ul Quran. Dia baca Quran. Rajin baca Quran. Solatnya. puasanya, hajinya, bacaan Qurannya, zikirnya, semuanya itu ya berguguran. Fa innahu naqadha dinah bihadzal fi'li syirkiyyi, maka sesungguhnya dia telah membatalkan agamanya, membatalkan seluruh amalan-amalan ya, baiknya itu amal-amal ibadahnya, semua itu jadi batal, berguguran semuanya dengan sebab perbuatan syirik yang dilakukannya. Satu saja. Ya, perbuatan syirik yang dilakukannya sudah gugurkan semua amal-amal ibadah yang telah dikerjakan itu, salatnya dan yang lainnya itu. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Ya, ini yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wa ammal kufru bisyak. Adapun kekufuran dengan sebab keraguan. Keraguan itu letaknya di hati ya. Keraguan itu letaknya di hati, di kalbu. Fasyakku huwa taraddudu. Ya. Yani ragu. Fa idza syakka fi qalbihi hal ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih atau ghairu sahih. Apabila ada orang yang dia ragu dalam hatinya, kalbunya, apakah syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar ya? Ragu dia. Dia tidak yakin bahwa ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Ya. Dia tidak yakin. Dia ragu. Ragu dia. Nah, hal hunaka ba'atsun aw la? Dia ragu apakah memang ada pengutusan ba'ats, ada pembangkitan makhluk nanti atau tidak. Dia ragu apakah memang orang-orang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kemudian diadili oleh Allah taala, diminta pertanggungjawaban atas amalannya di dunia. Ya. Atau tidak, ragu dia. Tidak yakin adanya kebangkitan, hari kiamat. Hal hunaka jannatun wa narun awla? Ragu apakah memang ada yang namanya surga, neraka atau tidak? Apakah memang surga itu ada, neraka itu ada atau tidak? Ragu dia. Tidak yakin. Fahada yakfuru bisyakkihi. Maka ini, jenis ini kafir karena keraguannya. Dia tidak ya memiliki akidah, keyakinan, iman. Ya, iman itu adalah at-tasdiq ya bil jazm. Nah, membenarkan dengan tegas, dengan ya dengan pasti, memastikan kebenaran sesuatu, diyakini kebenarannya. Nah, tidak menyisakan keraguan sedikit pun. 0,00000% keraguan tidak ada sama sekali tersisa. 100% yakin. Yakin, pasti. Surga, neraka itu ada. Kebangkitan itu semua pasti terjadi. Kiamat, akhirat, semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, 6 rukun iman. Ya, semuanya diyakini. Ya. Tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Itu akidah, i'tiqad, iman. Nah, apabila ragu seperti itu, ada tersisa keraguan, maka dia kafir. Walau kana yusalli wa yasumu wa ya'malu ma ya'malu. Meskipun dia sholat, puasa, mengerjakan amal ibadah apa yang dikerjakannya. Ya, semua yang dikerjakan itu berguguran semua. Tidak berguna. Ya. Tidak bernilai gara-gara ya keraguannya tadi. Nah, batal semuanya itu gara-gara keraguannya. Fa idza lam yakun jaziman bil iman, apabila dia tidak menegaskan keimanannya secara tegas ya, secara pasti, wa kana ladahi syakkun, dan tersisa pada dirinya keraguan. Wataraddud, ya syak wataraddud, ada keraguan, ada kebimbangan padanya. Bisihhati ma ja'at bihir rusul, ada keraguan, kebimbangan tentang kebenaran apa yang telah dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, wa yaqul, dan dia mengatakan, yumkinu ayakun hadha sahihan aw laysa bisahih. Dia berujar misalkan, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Mungkin benar, mungkin tidak. Nah, ini ungkapan apa? Ungkapan semacam itu maknanya keraguan dalam hatinya. Fahada yakunu murtaddan anil Islam, maka ini ya murtad dari Islam. Walau kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, meskipun dia bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, min ghairi i'tiqadin lima'naha, dia mengucapkan itu tetapi min ghairi i'tiqadin lima'naha, tanpa ada keyakinan i'tiqad mengenai kebenaran maknanya. Karena apa gunanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah, yang artinya makna Muhammad utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah, artinya diutus oleh Allah membawa wahyu berupa syariat yang diajarkannya, ya agama Islam, yaitu 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Naam. Ya. 3 maratib ad-din sebagaimana yang diajarkan dalam al-usul ats-tsalatsa. Naam. Yaitu 5 rukun Islam, kemudian 6 rukun iman, kemudian al-ihsan. Naam. Baik, itu semua harus diyakini. 5 rukun Islam itu semua harus diimani. Naam. 6 rukun iman itu semua harus diimani. Itulah makna mengucapkan bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Jadi, jika hanya mengucapkan itu tapi tidak meyakini maknanya, karena tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan ajarannya. Karena ragu itu berarti tidak percaya kan? Ragu apa benar ada hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, al-yawmil akhir. Nah, apa benar ada surga neraka yang diberitakan oleh Nabi Muhammad? Jika ragu berarti tidak percaya. Apa gunanya mengucapkan Muhammad Rasulullah? Tidak berguna ucapan itu jika ragu dengan maknanya. Nah, walakin ya, ini hakikat orang yang seperti ini. Tetapi bagaimana sikap kita, muamalah kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang ikut sholat, berpuasa, dan seterusnya? Kata Syekh menutup pembahasan ini, walakin nahnu malana illa dhawahir. Malana illa dhawahiru. Wa amma ma fil qulubi min al yaqini wasyakki wa min al imani wal kufri fa hadha la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi kita adalah apa yang tampak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, selama yang kita lihat dia menampakkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut melaksanakan salat 5 waktu, ikut berpuasa, ya, dan tidak menampakkan hal-hal yang membatalkan itu berupa ucapan-ucapan kekafiran, kesyirikan, perbuatan-perbuatan kekafiran dan kesyirikan, meskipun di hatinya ada keraguan, kita kan tidak tahu kan? Kita tidak bisa membelah dadanya. Kita tidak bisa menembus dadanya. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Maka malana ila dhahir, kita tidak punya ya patokan kecuali apa yang tampak. Berarti kita anggap bagian dari kaum muslimin, ya. Thayyib, adapun jadi kita perlakukan seperti muslim. Adapun yang ada di dalam hatinya mengenai keyakinan, dia yakin atau ragu, dia beriman atau mengkufuri, ya, kafir dalam hatinya, kita tidak tahu itu. Tidak bisa belah dadanya, tidak bisa menembus dadanya. Fa adala ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bainahu bainallah fil akhirah, itu urusannya dengan Allah kelak di akhirat. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa ya, menebak-nebak, oh ini jangan-jangan ragu ini. Nah, jangan-jangan ada keyakinan kafirnya, mau enggak bisa itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan urusan kita itu. Nah, itu antara dia dengan Allah kelak. Kita selama dia yang tampak baik-baik saja, ya, maka itu yang kita jadikan patokan. Nah. Tayyib. Nah, ini selesai 4 ya pokok-pokok kemurtadan ini, barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fadhi usulur ridda, inilah pokok-pokok kemurtadan. Yang pertama, qaulul kufri wasyirk, ucapan kufur dan syirik, min ghairi ikrahin, tanpa ada paksaan. Ya, kepadanya, sebenarnya telah lewat pembahasannya. Nah, yang kedua, al-aslul tsani, i'tiqadul kufri wasyirk, keyakinan, ya i'tiqad, akidah, meyakini suatu kekafiran atau kesyirikan. Al-aslul tsalits, yang ketiga, au fi'lul kufri wasyirk, perbuatan kufur dan syirik. Yang keempat, al-aslul rabi, aw asyakku fid dini wa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ragu tentang agama Islam ini, ya, dan ragu tentang ajaran syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Fahadi umurun yajibu ala muslimina umuman wa ala talabatil ilmi khususan ayatanu biha likathratil fitani wasyururi fi hadhil ayyam. Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, menasihatkan bahwa perkara-perkara ini wajib atas kaum muslimin secara umum dan atas para penuntut ilmu, ya, secara khusus, untuk memperhatikan baik-baik perkara ini, ya, karena banyaknya fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan di hari-hari kita hidup sekarang. Walikathratis syubhatikan, dan karena banyaknya syubhat-syubhat yang beredar di masa kita ini, ya, yang mengaburkan, ya, kebenaran, karena banyaknya syubhat-syubhat yang mendukung kebatilan. Nah, sehingga terputar balik, ya, suatu syirik seakan itu adalah tauhid. Nah, wallahul musta'an, suatu kebatilan seakan itu adalah hak kebenaran, dan sebaliknya. Nah, tauhid yang diserukan seakan itu dianggap adalah mengubah agama atau merusak agama. Nah, dianggap ekstrim. Nah, kebenaran justru dibalikkan menjadi kebatilan. Banyak sekali syubhat-syubhat. Nah, fitnah-fitnah. Naam, wa du'atis su'i wa dhalal, dan banyaknya da'i-da'i, ya, yang jelek dan sesat. Inilah yang membahayakan. Nah, yang memutar balik, naam, hakikat perkara. Fa'alal muslimi an yahtamma bihadal amri li'alla yakhruja min dinihi bisyai'in minha. Maka wajib bagi setiap muslim agar memperhatikan, ya, perkara ini dengan sebaik-baiknya, ya, tujuannya agar dia tidak keluar dari agamanya, tidak murtad, tidak batal Islamnya dengan salah satu dari pembatal-pembatal itu. Nah, itu tujuannya kita memperhatikan yang belajarinya, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan waktu Islam. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.